Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di kompleks apa namanya? Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung. Juga para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Albayan Cianjur, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Radio Rai Padang, dan beberapa stasiun radio lainnya yang ikut menyiarkan siaran ini, para pendengar melalui streaming radio manapun, dan juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Tauhid. Kita sudah selesai membahas bab ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghyirul ismi li ajli dhalik, bab tentang memuliakan, menghormati nama-nama Allah dan mengganti nama karena hal tersebut. Kita masuki bab baru, bab man hazala bisyai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul, bab tentang orang yang mengolok-olok sesuatu yang di dalam sesuatu itu ada dzikrullah atau Qur'an atau Rasul alaihi salatu wassalam. Mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayatnya, juga mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebuah kesalahan besar dan bisa berakibat kufur, keluar dari Islam. Sehingga pensyarah kitab ini menyatakan, bab man hazala bisyai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul faqad kafara, orang yang mengolok-olok sesuatu yang di dalam suatu itu ada Allah, namanya, sifatnya, dan juga Al-Quran serta Rasul, orang ini telah kufur. Adapun yang menjadi dalil adalah Surah At-Taubah ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu bertanya kepada mereka, kenapa kalian berani mengolok-olok Allah, ayatnya atau Rasul, pasti mereka itu akan menjawab, kami tadi hanya bersenda gurau saja, hanya bercanda saja, tidak sungguh-sungguh. Jawab oleh Muhammad, apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, dan tentang Rasulnya kalian perolok-olokan? Kalian jadikan sebagai bahan candaan, bahan gurauan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian enggak perlu minta maaf, karena kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Ini ayat ada latar belakang yang menyebabkan turunnya ayat ini yang disebut dengan sebutan asbabun nuzul. Beberapa orang sahabat di antara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam serta Qatadah mengatakan, qala rajulun fi ghazwati Tabuk, ada seseorang yang berkata ketika Nabi dan para sahabatnya sudah baru berangkat menuju Tabuk untuk menyongsong perang di sana yang dikenal dengan sebutan perang Tabuk. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memimpin. Berkatalah seorang yang munafik. Dia mengatakan, ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdhaba alsunan wala ajmana inda liqa, yakni Rasulullah sallallahu wasallam ashabahu. Kata orang itu, kita tidak pernah melihat orang-orang yang seperti itu, yang perutnya paling buncit, lisannya paling dusta, dan paling pengecut ketika bertemu musuh. Yang dimaksud dengan orang-orang tersebut dalam omongan orang tadi yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi ucapan tadi ditujukan kepada Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat, kata orang munafik ini, adalah orang yang paling buncit perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Terdengarlah ini oleh beberapa sahabat. Berkata Auf bin Malik, seorang sahabat yang mendengar ucapan orang itu, kadzabta walakinnaka munafiq la ukhbiranna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dusta kamu, bohong, tapi kamulah yang munafik. Tidak ada orang yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dusta kecuali karena kedengkian dan kebencian. Dalam realita tidak pernah tertemukan Nabi berdusta, baik dalam ucapan ataupun dalam tindakan. Tapi orang ini menyatakan Nabi dan para sahabatnya orang-orang yang paling buncit perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Langsung dihardik oleh Auf bin Malik, bohong kamu, tapi kamulah yang munafik. Saya akan beritahukan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pergilah Auf bin Malik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan berita ini. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Tapi dia menemukan bahwa Al-Qur'an telah turun lebih dahulu tentang masalah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat ini. Sebelum Auf bin Malik memberitahukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang turun itu ya At-Taubah ayat 65 yang tadi kita bacakan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka tentang ucapan mereka itu, mereka pasti akan menjawab, kami tadi hanya bersenda gurau, hanya main-main, hanya bercanda, ya. Dan ketika orang yang ngomong tadi mengetahui ucapannya ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di atas untanya, sudah maju untanya itu, sudah bergerak. Orang ini berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa natahaddatsu haditsar rukab naqta'u bihi 'anna tariq. Wahai Rasulullah, tadi kami ini hanyalah berbicara dengan pembicaraan yang biasa dilakukan oleh para pemunggang kuda sekedar untuk menghilangkan rasa jenuh dengan perjalanan ini, agar perjalanan tidak terasa capek, tidak terasa melelahkan. Maka mereka suka ngobrol, ngalor ngidul. Nah, kami tadi bercanda itu sekedar untuk itu. Orang ini ngomong begitu sambil bergelantungan pada tali kekang unta yang dibawa ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan unta itu sedang berjalan. Sampai kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ka'anni anduru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tankubu rijlaihi. Aku melihat orang itu bergelantungan di tali kekang unta Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakinya itu tersandung-sandung kepada batu sambil menyatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, tadi kami ini bicara begitu hanya bercanda, hanya bersenda gurau, hanya main-main, tidak sebenarnya. Bayangkan sambil unta berjalan, sambil orang itu berpegangan kepada tali kekang untanya, sambil menatap wajah Rasul SAW, sambil untanya berjalan. Kebayang kedua kakinya tidak terkontrol oleh orang ini dan tersandung-sandung ke batu. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban atas omongan itu, kata beliau, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang rasulnya kalian perolok-olokan, kalian jadikan sebagai bahan candaan, bahan gurauan, main-main. Jangan kalian minta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melirik kepada orang itu sedikit pun dan tidak lebih sikapnya daripada itu. Hanya itu. Apakah tentang Allah, ayatnya, rasulnya, kalian perolok-olokan, jangan minta maaf. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Tidak lebih dari itu, Nabi SAW terus maju dan tidak lagi memperhatikan orang itu, bahkan meliriknya pun tidak. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Imam Ibnu Abi Hatim, juga Abu Syekh dan yang lain-lainnya meriwayatkan athar ini, riwayat atau hadis ini, dan sanad hadis ini hasan. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir, qala Abu Ma'syar al-Madani an Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi wa ghairih. Telah berkata Abu Ma'syar al-Madani dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi dan yang lain-lainnya, mereka berkata, qala rajulun minal munafiqin. Telah berkata salah seorang orang munafik. Dia mengatakan, ma ara qurra'ana haula illa arghabana butunan wa akdzabana alsinah wa ajbadan wa ajbanana indal liqa. Kata dia, tidaklah aku melihat mereka. Mereka yang dimaksud Nabi dan para sahabatnya, kecuali mereka itu adalah orang-orang yang paling buncit perutnya di antara kita, yang paling dusta lisannya dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Maka ada sahabat yang mendengar, disampaikanlah ucapan orang itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menunggangi untanya dan sudah berjalan. Untanya itu sudah maju. Orang ini kemudian mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bergelantungan di tali kekang untanya, berharap Nabi berhenti dulu dan menanggapi sikap dia, lalu menyatakan, innamakunna nakhudhu wa nal'ab, kami tadi hanya main-main, hanya bercanda, hanya bersenda gurau. Lalu oleh Nabi SAW dijawab, apakah tentang Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian perolok-olokan? Jangan kalian minta maaf, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Lalu Allah SWT ya melanjutkan kalimat di dalam ayat tadi, in na'fu an ta'ifati minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kalau Allah azza wa jalla memaafkan sekelompok dari kalian, maka Allah azza wa jalla mengazab sebagian yang lain karena mereka orang-orang yang durhaka. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa orang-orang munafik yang berkata demikian itu tidak hanya satu orang, tapi sekelompok orang. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Ishaq, ada sebagian yang kemudian tobat dan menyesal, itulah orang-orang yang dimaafkan. Ada juga sebagian yang tidak tobat, tidak minta maaf, tidak beriktizar kepada Nabi SAW, ngeyel di dalam sikapnya, dan itulah orang-orang yang diazab. Dari ayat tadi Allah menyatakan, in na'fu an ta'ifati minkum nu'adzib ta'ifatan. Ada beberapa kelompok dari kalian yang berkata tadi yang Allah maafkan, ada lagi yang kami azab. Jadi komunitas orang munafik yang berkata tadi terbagi dua. Ada yang dimaafkan, diampuni oleh Allah dan tidak diazab. Ada yang diazab. Siapa yang tidak diazab alias diampuni, dan siapa yang diazab? Yang tidak diazab dan diampuni adalah orang-orang yang tobat dari hal itu. Adapun yang diazab adalah yang tidak tobat. Ibnu Ishaq menyatakan waqad kana jama'atu minal munafiqin minhum Wadi'ah bin Thabit, bahwa ada sekelompok orang-orang munafik, di antaranya ada orang yang namanya Wadi'ah bin Thabit, ada lagi yang namanya Makhsha bin Humair. Nah, Makhsha bin Humair termasuk orang yang tobat dari ucapannya tadi. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya sudah beranjak pergi menuju perang Tabuk, mereka berkata dengan perkataan seperti itu. Dan tidak hanya mengolok-olok, tapi menebar ancaman yang menakut-nakuti kaum mukminin agar mengurungkan niat mereka pergi ke medan perang Tabuk. Menebar teror secara psikis. Mereka menyatakan, wallahi laka'anna bikum ghadan muqarranina fil hibal irjafan wa tarhiban lil mu'minin. Ya, mereka mengatakan, demi Allah, kami besok kepada kalian akan mengikat kalian dengan tali. Ini apa? Ancaman, teror secara psikis kepada orang-orang mukmin. Ya. Dan ketika ini terjadi dan disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Makhsha bin Humair merasakan penyesalan yang sangat besar, sampai dia berkata, wallahi lawadattu anni uqadha ala ayudraba kullu rajulin minna mi'ata jaldah. Demi Allah, aku sangat berharap aku dihukum masing-masing orang itu memukul, mencambuk aku masing-masing 100 kali. Dia siap untuk dihukum seperti itu demi menunjukkan penyesalannya. Maka berkatalah Rasul alaihi salatu wassalam kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, fasalhum amma qalu. Coba tanya oleh Muhammad Ammar tentang omongan mereka. Diadakan cross check oleh Ammar, benar enggak mereka mengatakan begitu? Fa in ankaru, kalau mereka mengingkari, faqul bala qultum kadza wa kadza. Kalau mereka mengingkari, katakan kepada mereka, ya, kalian sudah berkata demikian, demikian, demikian. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar dan belum ada sahabat yang memberitakan itu. Ada tadi Auf bin Malik mau memberitakan, tapi sebelum Auf bin Malik datang, Allah sudah terlebih dahulu menurunkan wahyunya kepada beliau. Maka berangkatlah Ammar bin Yasir menemui mereka, kemudian bertanya dzalika lahum. Kemudian datanglah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk meminta maaf atas ucapannya. Berkata Wadi'ah bin Thabit, Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berdiri menunggang kudanya, dan Wadi'ah bin Thabit ini memegang tali kekang unta Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tadi hanya bercanda dan bersenda gurau. Kemudian berkatalah Makhsha bin Humair yang dikenal dengan sebutan Abdurrahman, dia benar-benar minta maaf dan tobat, lalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla berdoa agar dia terbunuh sebagai seorang syahid dan tidak diketahui tempat terbunuhnya dia. Untuk menunjukkan apa? Taubatnya itu benar-benar. Sampai ingin dimatikan sebagai syahid dan terhapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan, termasuk dosa karena mengatakan perkataan tadi. Dan benar, orang ini kemudian terbunuh pada waktu perang Yamamah, tapi tidak tertemukan bekas-bekasnya. Berkata Ikrimah ketika menafsirkan ayat ini, kana rajulun mimman insya'allahu afa'anhu yaqul Allahumma anni asma ayatan ana u'na biha taqsha'iru minhal julud wa yajibu minhal qalb Allahumma faj'al wafati qatilan fi sabiliq la yaqulu ahadun ana ghassaltu wa ana kafantu wa ana dafantu qal fa usiba yawma yamamah. Kata Ikrimah, ada seseorang dari kalangan munafik yang berkata tadi, yang orang ini sudah diampuni insyaallah oleh Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah mendengar satu ayat yang aku pahami, aku hayati, yang menyebabkan kulitku bergidik dan hatiku bergetar. Kenapa? Karena ayat itu berkaitan dengan dirinya. Ayat yang dimaksud, ayat yang kita bacakan tadi, yang menyatakan kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka akan menjawab, kami hanya bercanda dan bergurau saja. Ayat itu tentang dia. Maka bergetarlah hatinya, maka bergidiklah seluruh kulitnya, karena takut. Sebab ini ancaman, la ta'tadziru, kamu jangan minta maaf, enggak perlu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kufur setelah kamu beriman. Maka tahu ayat ini tentang dirinya tentu saja memberi efek yang luar biasa kepada jiwanya, kepada hatinya. Hatinya bergetar. Dan ini menunjukkan adanya apa? Iman di dalam hati. Sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lalu orang ini kemudian berdoa, Allahumma faj'al wafati qatilan fi sabilik, ya Allah, jadikan kematianku sebagai kematian orang yang terbunuh di jalan Allah, di jalan Engkau, ya Allah. Sebagai apa matinya? Sebagai syahid. Karena orang yang mati syahid itu diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, ya, di awal mula tetesan darah pertama, matinya belum, baru kesabet senjata musuh, darahnya sudah bercucur, sudah bercucuran. Maka awal tetesan darah di medan perang yang teralami oleh seorang mujahid itu menggugurkan, menghapus seluruh dosanya, ya. Dan kalau dia sampai mati, maka matinya mati syahid. Dan banyak keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang yang mati di medan perang tersebut. Lalu dia masih menambahkan, la yaqulu ahad, jangan sampai ada orang yang menyatakan, aku telah memandikan orang ini, mengkafani dan menguburkannya, biarkan tidak diketahui oleh seorang pun. Dan ternyata orang ini terbunuh pada waktu perang Yamamah. Perang Yamamah ini perang yang terjadi pada tahun 11 Hijriah yang memakan banyak korban di kalangan para sahabat, termasuk orang yang tadinya munafik yang kemudian dia tobat dari kemunafikannya. Orang seperti inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, inna'fu an ta'ifati minkum nu'adzib ta'ifatan. Kata Allah, dimanapun Anda dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh makna. Simak siaran streaming Radio Roja dan Roja TV melalui situs www.radioroja.com dan www.roja.tv. Di antaranya ada dua ayat dalam Al-Quran, dua-duanya ada dalam surah Ar-Rahman. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam ayat terakhir di dalam surah Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tadi dzul jalali wal ikram, sekarang dzil jalali wal ikram. Apa bedanya? Ketika menjelaskan dzul jalali wal ikram dengan dzu, dengan dhammah, ya, karena dzu itu sifat dari wajhu, wa yabqa dan abadilah. Yabqa ini disebut fi'il atau kata kerja. Apa yang abadi? Wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Wajah adalah sifat Allah. Ya. Wajhu rabbika, wajah dari Rabbmu. Rabb adalah zat Allah. Wajah adalah sifat Allah. Dzul jalali wal ikram, dzu di sini dibaca u karena ikut kepada wajhu. Dzu di sana sifat dari wajhu. Dan wajhu tadi sifat Allah, ya. Di dalam ayat kedua, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Kenapa dzi tidak dzu? Sebab dzi di sini sifat dari Rabbi. Tabaraka, maha barokah, ismu, nama rabbika, rabbmu, ismu, nama Allah, rabbi, zat Allah. Dzil jalali wal ikram, dzi ini sifat dari rabbi, dan rabbi tadi zat. Di ayat tadi dzul jalali wal ikram menjadi sifat bagi sifat Allah. Dalam dzil jalali wal ikram, dzil jalali wal ikram ini menjadi sifat bagi zat Allah. Zat dan sifat diberi sifat yang sama, menunjukkan zat dengan sifat sama. Oleh karena itu, ya, ayat-ayat Allah termasuk sifat Allah. Merendahkannya, menghinakannya sama dengan merendahkan dan menghinakan zat Allah Azza wa Jalla. Dan itu bukan makhluk. Kalau Nabi Muhammad makhluk apa bukan? Makhluk. Menghina makhluk yang namanya Nabi Muhammad SAW sudah berakibat kufur, padahal dia makhluk. Apalagi kalau mengolok-olok ayat-ayat Allah dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya jauh lebih besar lagi. Makanya qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kufur setelah kamu beriman dengan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, apalagi mengolok-olok ayat-ayatnya, apalagi mengolok-olok zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan, apakah orang itu memiliki keimanan sebelumnya, atau orang itu hanya pura-pura iman, hatinya sebenarnya kufur, pura-pura iman, lalu kepura-puraannya tercetus melalui ucapan. Berkata Syekhul Islam di dalam Kitabul Iman, kata beliau, wa qad amarahu Allahu an yaqul qad kafartum ba'da imanikum, wa qawlu man yaqul innahum kafaru ba'da imanihim bilisanihim ma'a kufrihim awwalan fi biqulubihim la yasihhu, li'annal imana bilisan ma'a kufril qalbi qad qaranuhul kufr, fala yuqulu qad kafartum ba'da imanikum fa innahum lam yazalu kafirina fi nafsil amr. Allah telah memerintahkan Nabi untuk berkata ke orang munafik itu, kamu kafir setelah kamu beriman. Kalau ada orang yang mengatakan mereka kafir setelah beriman secara lisan padahal hatinya kafir, ini nifak besar, ya. Ini nifak besar. Nifak besar itu hatinya kafir tapi lisan dan lahiriahnya menunjukkan keislaman, pura-pura Islamnya itu pura-pura, hanya di lisan, hanya di perbuatan, tapi hatinya tidak iman. Itu munafik besar, pada hakikatnya dia kafir. Karena hatinya kafir dan Allah tahu hati orang tersebut, ya. Nah, kalau yang dimaksud orang munafik di sinilah munafik besar, ya. Dalam arti mereka kufur setelah beriman secara lisan mengucapkan dua kalimat syahadat padahal hatinya kufur. Lalu oleh Nabi dikatakan kamu telah kufur setelah kamu beriman. Pendapat ini tidak benar, karena orang yang hanya iman secara lisan tapi hatinya tetap kafir, orang ini pada hakikatnya kafir dan tidak perlu mengatakan kamu kufur setelah beriman, karena sebelumnya juga dia kufur. Ini pendapat yang tidak benar, kata Syekhul Islam. Adapun pendapat yang benar adalah wa in urida annakum adhartumul kufra ba'da idharikumul iman fahum lam yudhiru linnas illa likhawasihim wa huma khawasihim mazalu kadhalik wala yadullu lafzu ala annahum mazalu munafiqin. Kalau yang dimaksud adalah kalian telah menampakkan kekufuran kalian setelah kalian menampakkan keimanan kalian. Karena sungguhnya orang-orang munafik tidak menampakkan wajah asli mereka, kekufuran mereka, kecuali orang-orang khusus di antara mereka. Kalau sesama internal mereka, ya mereka menunjukkan kekafirannya. Tapi kalau di kalangan kaum muslimin, mereka menunjukkan keislaman. Sehingga makna qad kafartum ba'da imanikum, kalian kufur setelah kalian beriman, maknanya kalian telah menampakkan kekufuran kalian padahal sebelumnya kalian menampakkan keimanan kalian. Mereka dua kalimat syahadat ikrar secara lisan. Mereka sholat, mereka bergaul dengan sesama kaum muslimin, kadang mereka ikut perang. Itu bukti-bukti keimanan mereka secara zahir, ya, ditampakkan keimanan. Sekarang dengan mengatakan, mengolok-olok Rasul SAW, kalian telah tampakkan kekufuran kalian. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW hanya menghukumi orang berdasarkan apa yang terlihat secara zahir. Adapun batinnya beliau serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang munafik, dia hatinya kafir, tapi kalau dia tetap dalam kekufuran, dia rugi secara duniawi. Dalam kehidupan sosial mereka tidak akan bisa berperan dan berkiprah, tidak akan meraih keuntungan duniawi karena kaum muslimin dominan umpamanya. Kalau mereka tetap kafir, maka mereka rugi duniawi. Makanya walaupun hatinya kafir, mereka tampakkan keislaman. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka ikut sholat, tapi hatinya tetap tidak yakin, tidak percaya. Itu munafik besar, tapi bagi kita mereka tetap harus dianggap sebagai orang muslim. Karena kita menghukumi mereka berdasarkan apa yang nampak secara zahir. Mereka sholat, mereka dua kalimat syahadat, dan kita tidak disuruh untuk memata-matai hatinya. Karena hati orang tidak bisa diketahui, dalamnya lautan bisa diselami, tapi hati orang tidak ada yang tahu. Apa betul dia masuk Islam atau pura-pura, kita enggak tahu, dan itu bukan urusan kita. Tapi urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita menghukumi dia itu berdasarkan apa yang nampak secara zahir. Zahirnya Islam sudah perlakukan sebagai seorang muslim. Kalau dia salam atau kita bertemu dengan dia, boleh kita jawab, boleh kita salam kepada dia lebih dahulu. Kalau umpamanya dia bersin, haji alhamdulillah, ya kita doakan yarhamukallah. Atau umpamanya kita haji bersin alhamdulillah, dia mendoakan yarhamukallah, kita balas dengan yahdikumullah. Kalau dia menjadi imam dalam sholat, kita sah bermakmum di belakang. Dan kalau dia mati, maka disolatkan, dimintakan ampunan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, karena secara zahir, secara lahiriah dia muslim. Adapun batinnya urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, secara zahir dia telah menampakkan kekufuran dan diperlakukan sebagai seorang kafir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilirik-lirik acan tuh, orang itu bergelayutan di tali kekang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kata orang Sunda mah kakinya tiba baradug karena batu gitu ya, mungkin luka, mungkin lecet ya, mungkin kukunya copot, enggak peduli, tidak dilirik oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau masih melanjutkan, wa bayyana annal istihza'a bi ayatillahi kufrun wa la yakunu hadza illa mimman syaraha sadran bi hadzal kalam walau kana al-imanu fi qalbih mana'ahu an yatakallama bi hadzal kalam wal qur'an yubayyinu anna iman al-qalbi yastalzimu al-amal adh-dhahir bihasbih. Hadis tadi menjelaskan bahwa mengolok-olok ayat Allah adalah kufur. Dan ini tidak akan terjadi kecuali dari orang-orang yang dadanya merasa senang dengan ucapan ini. Seandainya dalam hatinya ada iman, imannya pasti akan menghalangi orang ini dari berkata perkataan seperti itu. Kalau orang itu masih punya iman, iman itu menyebabkan dia tidak akan berani mengolok-olok Allah, ayatnya ataupun Rasulnya. Dan Al-Quran menjelaskan bahwa iman di dalam hati akan teraplikasi dalam amalan zahir sesuai dengan kadar iman yang ada di dalam hatinya. Makin gede, makin kuat kadar iman di dalam hati, aplikasi iman itu dalam bentuk amalan zahir makin nampak, makin nyata juga. Dan sebaliknya, kalau iman di dalam hati itu ya kecil sedikit, maka amalannya juga sesedikit iman yang ada di dalam hatinya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 47 sampai ayat 51. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqu minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyyakun lahumul haqq ya'tuna ilaihim mud'inin afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafu ay yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humud dhalimun innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ayat ini menjelaskan perbedaan sikap antara dua golongan manusia, golongan munafikin dan golongan mukminin. Allah berfirman, mereka berkata, yang dimaksud mereka di sini orang-orang munafik. Allah menjelaskan orang munafik terlebih dahulu. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kami taat. Itu lisannya. Lisannya mengatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan kami taat. Kemudian sebagian mereka berpaling lagi setelah itu. Allah mengatakan, wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka itu bukanlah orang mukmin. Mereka itu orang munafik. Lalu dibuktikan Allah menyatakan wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, bila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum Allah dan Rasulnya di kalangan mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, tiba-tiba sekelompok dari mereka berpaling. Enggak mau menerapkan aturan Allah dan Rasulnya, berpaling mereka. Ya, itu yang sebenarnya. Tapi sebaliknya, wa iyyakul lahumul haq ya'tu ilaihi mud'inin. Tapi kalau mereka memiliki keuntungan dalam hal itu, keuntungan secara duniawi, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya memberi keuntungan secara duniawi kepada mereka, ya'tuna ilaihi mud'inin, mereka datang kepada Rasul dalam keadaan patuh, dalam keadaan tunduk. Karena kepatuhan, ketaatan, ketundukannya saat itu memberikan keuntungan duniawi kepada mereka. Allah menyatakan afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafu ayyahifallahu alaihim wa rasuluh, apakah di dalam hati mereka itu ada penyakit, ataukah mereka ragu-ragu, atau mereka takut kalau-kalau Allah dan Rasulnya akan khianat kepada mereka. Bal ulaika humud dzalimun, bahkan sebenarnya merekalah orang-orang yang zalim. Ini orang-orang munafik. Lahiriahnya taat, ya. Tapi batiniahnya tetap menyimpan kekufuran, dan sewaktu-waktu terlihat terbongkar. Bila disuruh menerapkan hukum Allah dan Rasulnya, mereka enggak mau. Tapi kalau ketaatan itu melahirkan keuntungan duniawi, mereka taat. Lalu dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan sikap orang-orang mukmin. Innamakana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan seorang mukmin bila diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menerapkan hukum Allah di kalangan mereka, mereka hanya berkata, kami dengar dan kami taat. Sudah. Tidak lagi berpaling dari hal itu. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Ya. Ayat tadi dijelaskan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Katsir, wa nafal iman amman tawalla an ta'atir rasul wa akhbara annal mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasul yahkuma bainahum sami'u wa ata'u fabayyana anna hadha min lawazimil iman. Di dalam ayat tadi Allah menafikan iman. Menafikan itu meniadakan iman dari orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasulnya, dari orang-orang munafik tadi. Allah Azza wa Jalla menyatakan thumma tawalla fariqu minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Lalu sekelompok orang-orang munafik itu berpaling, merekalah bukan orang mukmin. Allah menafikan iman dari diri mereka. Kata Allah, mereka bukan orang beriman, tidak ada iman di dalam diri mereka. Dinafikan, dihilangkan, ditolak, diingkari adanya keimanan dalam diri mereka oleh Allah karena tidak taatnya mereka kepada Rasul. Lalu Allah menyatakan, mengabarkan bahwa orang-orang mukmin ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menerapkan aturan Allah dan Rasulnya dalam permasalahan yang mereka hadapi, mereka mendengar, mereka taat. Karena apa? Karena imannya. Dan ini menunjukkan bahwa mendengar dan taat termasuk konsekuensi dari keimanan. Termasuk akibat yang memang harus dilakukan karena keimanan yang dimilikinya. Kalau ada iman, harus ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari riwayat tadi. Kedua, wa fihi bayanun annal insana qad yakfuru bi kalimatin yatakallamu biha aw amalun aw amalin ya'malu bihi wa ashadduha khatran iradatul qulub fahiya kal bahri alladhi la sahila lah wa yufidul khawfa minan nifaqil akbar fa inna Allah ta'ala athbata li haula imanan qabla an yaqulu maqaluh kama qala ibnu abi mulaikah adraktu 30 min ashabi rasul sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi nas'alullah assalama wal afa wal afia fid dunya wal akhirah. Di dalam penjelasan tadi pun ada penjelasan yang menerangkan bahwa kadang-kadang seseorang bisa kufur karena kalimat yang mereka katakan. Kadang orang yang mengatakan kalimat itu enggak sadar bahwa kalimat itu membuat dia kufur, baik kufur besar ataupun kufur kecil. Nanti kita akan bahas atau pernah kita bahas pada bab-bab yang lalu, dan nanti kita akan bahas lagi pada bab-bab yang akan datang, merupakan pengembangan dari bab yang sebelumnya. Pernah kita bahas orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, orang itu kufur atau syirik? Ya, man halafa bighairillah faqad ahlaf faqad kafara wa asyraka. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah kufur atau telah syirik. Ada enggak pernah kita mendengar orang muslim bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Sering. Dengan mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, ya. Itu kufur, itu syirik. Orang yang mengatakannya tidak sadar, bahkan merasa telah mengatakan perkataan yang dianggap hebat. Demi Allah, demi Rasulullah. Enggak cukup hanya demi Allah, ditambah dengan demi Rasulullah. Menyertakan demi Rasulullah seolah-olah itu lebih mengagungkan. Ya, betul, lebih mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melebihi dari batas pengagungan yang semestinya. Itu yang tidak boleh. Sudah kita jelaskan alasannya kenapa kalau menyebut sumpah dengan menyebut nama selain Allah itu kufur atau syirik, sudah kita jelaskan alasannya. Nah, orang mengatakan sumpah demi Rasulullah, orang itu tidak sadar, ya. Atau dengan mengatakan hebatnya umpamanya kesebelasan kita di dalam bermain mengurung 90 menit, ya, itu gawang musuh dikurung terus, bola itu gak pernah melewati garis tengah, tapi sampai akhir peluit panjang dibunyikan gak ada satupun gol yang dihasilkan. Si komentator mengatakan, sayang, sebaik itu permainan mereka, Dewi Fortuna belum berpihak kepada mereka. Siapa Dewi Fortuna? Dewa wanita yang diyakini oleh agama lain sebagai dewi yang memberikan apa? Keberuntungan. Syirik apa enggak ini? Syirik, perkataan syirik. Tapi dengan enteng saja dia menyatakan Dewi Fortuna belum berpihak kepada mereka. Berkata muallif rahimahullah, annal insan qad yakfuru bi kalimatin yatakallamu biha. Kadang-kadang seseorang kufur hanya dengan kalimat yang mereka katakan, au amalin ya'malu bihi, atau dengan amalan yang mereka amalkan. Wa asyadduha khataran iradatul qulub. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah iradatul qulub, keinginan hati, keyakinan. Itu lebih berbahaya, ya. Dan hati itu kal bahril ladzi la sa'ilalah, la sahilalah, seperti lautan yang tak bertepi, seperti lautan yang tidak berpantai, ya. Ini menunjukkan wajibnya hati-hati kita. Nanti dalam bab yang disebut dengan judul Al-Iqsamu Alallah. Al-Iqsam itu artinya bersumpah mengatasnamakan Allah. Dalam hal apa? Memvonis orang lain. Ada orang mengatakan kepada ahli maksiat, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Memberi ampunan itu hak siapa? Hak Allah. Direbut sama dia dengan mengatasnamakan Allah, wallahi demi Allah, la yaghfirullahu lak, Allah tidak akan mengampuni kamu. Memberi ampunan hak Allah. Oleh orang itu direbut, mengatasnamakan Allah lalu mengatakan Allah tidak akan mengampuni kamu. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagai periwayat hadis ini, qad takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang ini telah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhirat dia. Dunianya hancur, akhiratnya hancur. Karena apa? Karena pahala-pahala kebaikan yang pernah dia lakukan habis terhapus oleh ucapan yang ringan tadi. Cuma mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu, ucapan itu menghapus seluruh amal-amal baiknya. Orang itu dipanggil oleh Allah di akhirat lalu mengatakan, man dalladhi yata'alla alayya annani la aghfiru li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Siapa yang berani bersumpah atas nama aku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku telah ampuni si fulan dan aku telah batalkan seluruh amal baikmu. Akhirnya si fulan yang tadi diampuni itu dimasukkan ke dalam surga, orang yang mengatakan tadi dimasukkan ke dalam neraka. Abu Hurairah perawiat hadis ini menyatakan, qad takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang ini telah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhirat dia. Dari kisah tadi juga ada satu faedah lagi, yaitu al-khauf minan nifaqil akbar. Wajibnya kita memiliki rasa takut dari nifaq akbar, kemunafikan besar. Karena apa? Karena jangan sampai kita kan punya iman, gak akan masuklah munafik gitu ya. Lihat kasus tadi, Allah menetapkan adanya iman dalam hati mereka sebelum mereka berkata perkataan yang menyebabkan kufur. Allah menyatakan, qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kufur setelah kamu beriman. Berarti sudah ada iman sebelumnya, sebelum mereka mengatakan kalimat itu. Tapi kemudian Allah menyatakan kamu kufur setelah iman dengan perkataan itu. Wajib kita memiliki rasa takut dari hal ini. Sampai-sampai Ibnu Abi Mulaika, salah seorang tabi'in, menyatakan, adraktu thalathina ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsih. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dirinci nama-nama dari 30 orang. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat. Menunjukkan Imam Ibnu Abi Malikah seorang apa? Seorang tabi'in. Dia belajar Islam dari para sahabat. Tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya merasakan takut ada kemunafikan di dalam dirinya. Semoga Allah azza wa jalla menyelamatkan kita dari sifat-sifat munafik baik besar ataupun kecil. Wa nas'alullah assalamah wal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tabi ikhwan azani Allah wa iyakum, baik hadirin ataupun para pendengar dan para pemirsa, cukup sampai di sini penjelasan kita di sore hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada akhi Fawas di Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab baik dengan pendengar ataupun pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas bahasa materi yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bisa hubungi kami untuk pertama dari penelpon di 021-823-6543. Atau pesan singkat bisa Anda juga kirimkan di 0819-896543. Silakan. Ya. Belum terkoneksi. Kita angkat pertanyaan 6. Halo. Sudah masuk ya. Silakan Ibu, dengan siapa dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umi Aufa di Pekanbaru. Ya, silakan Umi Aufa. Tentang materi yang minggu kemarin, Ustaz, ada saya dengar salah satu TV dakwah juga, Ustaz itu mengatakan, mungkin seperti ini, adiknya saya nggak begitu jelas. Ada anak yang bernama Asia, terus Rasulullah menyuruh mengganti namanya, gitu itu. Apakah memang seperti itu nama? Soalnya nama Asia itu nama anak saya, gitu. Karena beberapa buku untuk nama-nama anak saya tidak pernah menemukan nama Asia itu nama yang buruk. Kemarin juga karena mungkin tidak dapat masuk menelpon, mungkin kami mencari pakai, di internet. Secara abjad apakah Asia atau pakai Shin atau Ain dia? Ya? Asia. Ustaz itu mengatakan Asia. Pakai Shin berarti ya. Anak saya tuh Asia. Shin bukan Sod ya? Enggak tahu saya, yang jelas depannya A pakai Ain ya, Asia. Jika memang benar nama anak itu salah, gitu, terus kami harus gimana gitu. Baik, terima kasih Ibu Umu Ofa. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz. Umu Aufa di Pekanbaru, barakallahu fiik. Iya. Mungkin yang dimaksud oleh Ustaz tadi tidak boleh menamai anak dengan nama Asia. Karena mungkin yang dimaksud adalah Ain, Alif, Sod, Ya, dan Tak Marbutoh, Asia. Makna Asia adalah wanita yang maksiat. Oleh karena itu tidak boleh. Berasal dari kata-kata aso, asoya tadi, orang yang maksiat. Asia adalah seorang wanita yang maksiat. Maka tidak boleh. Kalau yang dimaksud adalah dengan sod tadi. Dan saya yakin yang dimaksud oleh Ustaz tadi Asia itu adalah dengan sod tadi, dengan makna seorang wanita yang maksiat. Adapun Asia dengan Shin maknanya lain. Asia berasal dari kata Asya gitu ya, atau umpamanya Aisyah berasal dari kata Asya, itu dibolehkan karena dari segi makna tidak mengandung unsur keburukan. Sehingga yang dimaksud dengan Asia yang terlarang yang dijelaskan oleh Ustaz tadi mungkin maksudnya dengan sod, ya, dan tak marbutoh setelah huruf ain dan alif Asia, ya, itu tidak boleh karena maknanya adalah seorang wanita ahli maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Ibu di Pekanbaru. Kita berikan kesempatan yang kedua masih dari penelpon. Silakan 021-823-6543. Ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Ibu? Baik, terputus. Kita angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam perkara kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang diklaim sebagai orang yang jahil atau bodoh pada zaman ini, apakah masih bisa mendapatkan uzur atas kejahilan mereka? Sementara dakwah Islam melalui berbagai media saat ini begitu mudah didapatkan. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Iya, barakallahu fik. Kalau seseorang melakukan perbuatan kufur atau syirik karena ketidaktahuan, maka dia ma'zur. Ma'zur itu artinya ya dimaklumi karena ada uzur. Dia tidak dikafirkan atau tidak dianggap musyrik karena ketidaktahuannya. Tapi dia berdosa besar karena dia tidak mempelajari ilmu yang wajib dia pelajari, yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam perbuatan atau ucapan syirik tadi. Adapun yang menjadi dalil adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berkata, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat sebagaimana orang-orang musyrik juga punya dhatu anwat. Dhatu anwat itu sejenis jimat, sejenis barang benda dari kayu tempat menggantungkan senjata-senjata mereka. Kalau senjata mereka ditempatkan, digantungkan, disimpan di dhatu anwat ini, senjata itu menjadi berisi, menjadi sakti mandraguna. Orang-orang musyrik memiliki itu, jadi semacam jimat. Dan itu syirik enggak? Syirik. Para sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat sebagaimana orang-orang musyrik juga punya dhatu anwat. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan pengikut Musa kepada Musa yang mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka juga tuh orang-orang musyrik punya patung sesembahan. Meminta dhatu anwat sama dengan meminta dibuatkan patung sesembahan. Apakah ini syirik apa tidak? Ya, ini syirik. Dan para sahabat telah meminta itu, meminta sesuatu yang syirik. Karena apa? Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Bagaimana sikap Nabi SAW? Apakah beliau menyatakan, kalian telah kufur, telah musyrik, ayo syahadat lagi? Apakah begitu? Tidak. Hanya dijelaskan itu syirik, tidak boleh, sudah. Menunjukkan ucapan dan sikap mereka yang sebenarnya itu ucapan dan perbuatan itu termasuk ucapan dan perbuatan syirik, tapi karena dilakukan atas landasan kebodohan, Nabi SAW tidak memvonis mereka dengan vonis kufur atau musyrik, tidak memvonis dengan vonis murtad, tidak diharuskan mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Tapi penjelasan tentang syiriknya tadi sudah menghapus kesalahan mereka, dan mereka tidak ngeyel dengan permintaannya. Inilah yang menjadi dalil bahwa orang yang terjerumus ke dalam perbuatan kufur atau terhadap perbuatan syirik karena kebodohan, orang itu tidak boleh divonis dengan vonis kafir atau musyrik walaupun perbuatan itu perbuatan kufur atau syirik karena ketidaktahuan tadi. Betapa banyaknya orang yang terjerumus dalam perbuatan kufur dan syirik karena kebodohan, karena ketidaktahuan yang dilakukan oleh orang tadi. Ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, apakah ditanya beliau, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memandang adanya udzur bil jahal enggak terhadap kekufuran dan keperbuatan syirik? Ya. Beliau menyatakan, fima ara, yang aku lihat, sebatas yang aku lihat, ya, beliau berpendapat ada uzur dengan jahal. Maksudnya kejahilan, kebodohan menjadi uzur seseorang yang melakukan perbuatan kufur dan syirik untuk tidak divonis kafir atau musyrik. Dan ini kehati-hatian dari para ulama ahlus sunnah yang oleh orang-orang dituduh dengan tuduhan Wahabi. Wahabi itu gampang mengkufurkan, gampang mengkafirkan, memurtadan. Ini bertolak belakang dengan penjelasan para ulama mereka. Tuduhan itu tuduhan yang dipungut dari obrolan-obrolan sampah, bukan diambil dari pengajian majlis seperti ini yang ilmiah. Adapun penjelasan ilmiah menyatakan enggak, ya, bahwa beliau menyatakan ada uzur karena kebodohan. Orang yang terjerumus dalam kufur, orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, maka orang itu tidak boleh divonis dengan kafir atau musyrik sebelum adanya iqamatul hujjati alaih. Sebelum ada iqamatul hujjah, sebelum dijelaskan. Dan Syekhul Islam menambah yang dimaksud iqamatul hujjah harus memenuhi tiga unsur. Pertama, bulughul hujjah. Hujjah itu sampai kepada dia. Gak boleh umpama kita katakan, nih saya kirim email, nih saya kasih kaset rekaman saya tentang hal ini. Sudah, setelah seminggu gak ada perubahan, kafir, musyrik. Belum tentu emailnya itu dibaca. Belum tentu kasetnya itu diputar dan didengar gitu ya. Belum tentu hujjah itu sampai kepada dia. Pertama, bulughul hujjah. Hujjah itu sampai. Kedua, fahmul hujjah. Dia memahami hujjah atau argumentasi yang kita berikan. Faham. Ada kalanya kita menjelaskan kepada orang lain tentang kesesatan orang itu, tapi penjelasan kita ngejelimet. Penjelasan kita muter bikin orang pusing. Orang itu gak ngerti, gak faham. Ah, kamu kafir, saya sudah iqamatul hujjah. Padahal orang itu belum faham hujjah yang kita sampaikan, karena ketidakmampuan kita adalah menjelaskan. Ketiga, izalatus syubah. Hilang syubhat-syubhat yang ada di dalam dirinya. Kalau hujjah sudah sampai, dia faham hujjah, syubhatnya hilang tapi ngeyel di atas kekufuran, baru orang itu sudah disebut dengan sebutan iqamatul hujjah. Dan boleh diperlakukan sebagai orang musyrik ataupun orang kafir. Oleh karena itulah, maka kalau seseorang melakukan perbuatan kufur atau perbuatan syirik karena ketidaktahuan, maka orang itu tidak boleh divonis dengan vonis kafir ataupun vonis musyrik sampai kita iqamatul hujjah kepada dia. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Kita berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon. Kami coba sapa kembali di 021-823-6543. Silakan. Halo. Iya, silakan Bapak. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum, dari Bengkulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak siapa Pak? Ini Pak Amba Allah. Iya, silakan Pak. Nah, qadarullah terputus kembali. Silakan untuk Anda di kesempatan berikutnya, masih dari penelpon 021-823-6543. Silakan. Iya. Iya, silakan. Bapak atau Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, dari mana? Oh, Ibu Ika. Ibu Ika di mana? Dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Iya, silakan Ibu ke pertanyaannya. Gini Ustadz, aku kan kepengen tahu caranya mendoakan suami yang udah meninggal. Yeah. Kan sebagai istri, gimana caranya mendoakan suami yang udah meninggal? Padahal kan di situ yang itu tuh katanya dari anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, terus apa nama amal jariah. Apakah nyampe kalau istri mendoakan suaminya gitu? Baik Ibu. Terima kasih Ibu, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah ya. Barakallahu fiik. Bagaimana mendoakan suami yang sudah meninggal, apakah sampai? Tentu saja sampai. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ahkamul Janaiz, di bagian akhir dari kitab ini membahas ma yanfa'ulil mayyit, apa saja yang bermanfaat bagi si mayit. Ada beberapa poin, salah satunya adalah doa orang yang hidup kepada si mayit, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, dan doa orang hidup kepada si mayit kesempatan dikabulkannya oleh Allah Azza wa Jalla itu lebih besar. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya, doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakan itu mustajabatun, itu akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Di samping orang itu ada malaikat yang mengaminkan doa orang itu, lalu walaka mithluh, dan bagimu seperti isi doamu. Ketika orang yang masih hidup mendoakan orang yang sudah mati, orang yang sudah mati itu tahu enggak bahwa dia didoakan? Tidak tahu. Dan kena dengan hadis tadi. Ini yang pertama. Kedua, doa orang yang masih hidup kepada orang yang mati boleh dan insya Allah sampai. Ini dikukuhkan oleh ayat Al-Quran dan oleh hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Ayat yang pertama, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Allah setelah menjelaskan generasi sahabat, muhajirin dan ansor, lalu Allah menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah para sahabat pada mati berlalu, generasi berikutnya datang, mereka berkata Allah rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, rabbana ighfir lana, terus dan ampuni dosa-dosa orang-orang yang telah berlalu mendahului kami, telah meninggal, yang telah berlalu mendahului kami dalam hal keimanan, mendoakan para sahabat, ya. Dan adanya ayat Al-Quran yang isinya mendoakan orang-orang yang telah berlalu, yang sudah mati, menunjukkan dibolehkannya hal itu dan menunjukkan sampainya juga doa itu dikabulkan oleh Allah, yang pengabulan doa itu memberi efek positif yang baik yang menguntungkan si mayit. Dan ayat-ayat tentang hal ini banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Kedua, hadis. Kalau doa orang yang hidup kepada orang yang mati tidak sampai, untuk apa ada doa dalam sholat jenazah? Ketika ada orang sudah mati kita mensolatkan, takbir pertama kita membaca Al-Fatihah tanpa iftitah. Tidak ada iftitah dalam sholat jenazah. Al-Fatihah saja atau lebih utama ditambah dengan satu surat pendek. Lalu takbir lagi. Takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sholawat yang kita baca di dalam tasyahud. Lalu takbir lagi, setelah takbir ketiga baru mendoakan si mayit. Siapa yang mendoakan? Apakah anaknya? Bukan. Ya, anaknya ikut sholat tentu saja. Tapi yang tidak kenal pun ikut mendoakan si mayit dalam sholatnya. Isi doanya untuk kepentingan si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afih wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'si madkholahu wa'gsilhu bilma'i wa'thalji wal-barad wa'naqihi min al-khataya kama yunaqa thawbul abiyadu min ad-danas wa'abdilhu daran khairan min darih ya, wa'ahlan khairan min ahli wa'zawjan khairan min zawjih wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu doa orang yang hidup kepada orang yang mati, ya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya. Kemudian wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa saghirina wa qabir wa dzakarina wa unthana, Terus Allahumma man ahyaitahu minna fahya alal Islam wa man tawafaitahu minna fatawafahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Itu doa orang yang hidup bagi orang yang mati di dalam sholat. Seandainya ini tidak boleh, seandainya ini tidak sampai, maka tidak mungkin ada syariat mendoakan si mayit di dalam sholat jenazah. Semuanya dalil itu menunjukkan dibolehkannya mendoakan orang yang sudah mati walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, ya, baik menyebut nama ataupun secara umum, dan insya Allah itu sampai dan kesempatan dikabulkannya lebih besar karena orang yang didoakannya tidak mengetahui kita mendoakan mereka. Dan Nabi SAW menyatakan doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu mustajab, akan dikabulkan oleh Allah. Di sampingnya ada malaikat yang mengaminkan lalu mengatakan walaka mithluh, dan bagimu seperti doa, isi doamu. Oleh karena itu ibu, silakan ibu doakan suami yang sudah meninggal doa dengan doa-doa kebaikan, ya, dengan bahasa yang diambil dari hadis bagus, dengan bahasa Arab bagus. Kalau enggak ngerti, enggak hafal, dengan bahasa kita pun boleh, dengan bahasa Jawa kalau ibu dari Jawa, dengan bahasa Indonesia, dengan mengatakan ya Allah ampuni dosa suami saya, seluruh dosa suami saya kepada saya sudah dimaafkan, diampuni. Ya Allah luaskan dia di alam kuburnya, terangi di alam kuburnya, bebaskan dari azab kubur, dan seterusnya. Doa-doa kebaikan bagi suami, ya, dari sang istri, bahkan dari kawan-kawannya, bahkan dari orang yang tidak mengenalnya, maka insya Allah itu akan sampai dan bermanfaat bagi si mayit. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk ibu di Jawa Tengah. Kita berikan kesempatan selanjutnya dari pesan singkat dari saudara Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ketika mendapatkan kesenangan atau kelapangan, kita ada semangat untuk beribadah. Akan tetapi jika ada kesusahan, kesulitan, maka semangat untuk ibadah pun berkurang. Apakah sikap tersebut termasuk dalam perkara mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan dari hal ini. Terima kasih Ustaz. Ya, barakallahu fik bagi penanya tadi di mana saja Anda berada. Biasanya terbalik, ya. Kalau kita sedang dilanda kesedihan, musibah, hal-hal yang menyebabkan kita menderita, kanyeri, kapirih, biasanya kita baru mendekat kepada Allah, ya. Yang tidak terbiasa tahajud, ketika dapat musibah malam bangun tahajud nangis, musibahnya dihentikan oleh Allah, tahajudnya juga berhenti lagi. Ya, enggak pernah saum mendadak saum Senin Kamis, ya. Tapi yang tadi terbalik. Ketika diberikan kesenangan, harta yang melimpah, kebahagiaan, semangat ibadah. Ketika diberikan musibah malah malas, ya. Sayyib, sebenarnya baik kesenangan ataupun kesusahan, dua-duanya ujian dari Allah Azza wa Jalla. Adapun untuk penderitaan berfungsi ganda, ya, azab atas dosa-dosa yang lalu, ia juga sekaligus ujian. Disebut azab karena musibah yang Allah berikan kepada kita menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, sekalipun kita tidak tobat dari dosa itu, ya, baik secara fisik ataupun secara psikis. Kita dihina orang, diejek orang, difitnah orang, kita sakit hati, kita sedih, fisik kita tidak terluka sedikit pun, tidak ada yang sakit dari badan kita, tapi yang sakit itu hati. Itu juga musibah. Resah, gelisah, sedih, ketidakenakan hati itu menggugurkan dosa, yang kadar dosa yang gugur sebanding dengan kadar penderitaan yang kita alami. makin berat penderitaan, makin banyak kadar dosa yang gugur dari diri kita. Ya, makanya musibah adalah azab atas dosa-dosa yang kita lakukan. Musibah sekaligus menjadi ujian melihat bagaimana cara kita menghadapi musibah tersebut. Kalau dia umpamanya dengan musibah lari ke dukun, dia tidak lulus dalam ujian karena dia salah bersikap. Kalau dengan musibah itu dia lari ke tempat-tempat yang maksiat, pusing-pusing begini, lebih baik saya teler. Lalu dia mabuk, lalu dia pergi ke diskotik, lalu dia pergi ke tempat-tempat hiburan yang sifatnya maksiat, dia juga tidak lulus di dalam ujian itu. Nambah dosa, nambah besar nanti azab dan penderitaan yang Allah berikan dunia akhirat. Tapi kalau dengan musibah itu kita mendekat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita konsultasi kepada orang yang berilmu, kepada ulama, kepada ustadz, agar diberikan solusi yang bagus. Kalau ada doa, apa doanya? Kalau ada solusi syar'i, apa solusi syar'inya? Dan seterusnya. Lalu dia laksanakan, maka dia lulus dalam ujian itu. Allah akan hilangkan keresahannya, Allah akan hilangkan kegelisahannya, kesedihannya, Allah akan cabut penderitaannya, lalu Allah akan ganti 2 kali lipat kebahagiaan dibanding kesedihan yang sudah dia alami. Dan ini janji Allah, dan Allah pasti benar janjinya. Allah menyatakan inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya setelah 1 kesulitan akan datang 2 kemudahan yang Allah janjikan untuk mereka. Ini yang semestinya, ya. Oleh karena itu apabila seseorang diuji dengan penderitaan lalu dia menjauh kepada Allah Azza wa Jalla, dia salah sikap. Tidak dikatakan mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menyimpang dari tuntunan Allah yang Allah berikan kepada orang yang sedang diberikan musibah. Ya, musibah menguntungkan dirinya. Dengan musibah dosanya gugur. Dengan musibah doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan musibah Allah berikan pahala atas kesabaran dia ketika menerima musibah tersebut. Dengan musibah kemuliaannya, derajatnya di mata Allah Azza wa Jalla akan lebih meningkat daripada sebelumnya. Dan banyak lagi keuntungan lain yang hanya Allah berikan kepada orang yang ditimpa musibah. Mestinya ketika ditimpa musibah, mendekatlah kepada Allah, ya, konsultasilah dengan orang yang berilmu agar memberikan solusi yang terbaik dan benar menurut kacamata Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Saudara Abdurrahman yang bertanya di pesan singkat. Masih kita angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seseorang boleh menetapkan secara ta'yin bahwa si fulan adalah munafik? Bagaimanakah ketentuannya untuk menyebutkan apakah seseorang munafik ataukah tidak? Sedang tadi dijelaskan bahwa munafik terletak di dalam hati. Lalu bagaimana pula hukumnya bagi orang yang menuduh orang lain sebagai munafik? Ada beberapa poin pertanyaan tadi Ustaz, mohon penjelasan dan nasihatnya terhadap hal ini. Jazakumullahu khairan. Iya, wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fik kepada penanya tadi. Munafik ini ada 2. Munafik besar dan munafik kecil. Munafik besar hakikatnya dia kafir, bukan muslim menurut kacamata Allah Azza wa Jalla. Munafik besar itu adalah orang kafir yang menyembunyikan kekufurannya dalam hati, tapi dia pura-pura Islam karena kepentingan duniawi tadi. Kalau dia enggak Islam, dia rugi secara dunia. Makanya walaupun enggak yakin terhadap benarnya Islam, dia menyatakan masuk Islam, pura-pura saja, sandiwara, acting, pretending, dia pura-pura menyatakan masuk Islam, padahal hatinya kafir. Orang ini pada hakikatnya kafir. Orang inilah yang oleh Allah disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah, di keraknya neraka. Artinya azabnya paling berat dibanding orang kafir, orang yang terang-terangan menunjukkan kekafirannya. Karena orang munafik ini pada hakikatnya kafir, dan dia lebih berbahaya. Dia bisa menjadi musuh di dalam selimut. Kalau orang kafir yang terang-terangan menunjukkan kekafirannya, kalau ketemu kita bisa hati-hati, kita bisa waspada. Tapi kalau orang kafir yang pura-pura Islam, kita menganggap dia kawan padahal musuh. Dia bisa menohok dari belakang. Makanya orang munafik besar seperti itu lebih berbahaya daripada orang yang terang-terangan menunjukkan kekafirannya. Statusnya sama-sama kafir, tapi yang munafik tadi lebih besar bahayanya daripada orang yang nyata-nyata kekafiran. Ini jenis munafik yang pertama. Kedua, munafik asghar, munafik kecil. Munafik kecil itu orang muslim. Orang muslim yang ada keimanan, beribadah, beramal soleh, tapi memiliki sifat-sifat yang dimiliki, yang layaknya dimiliki oleh orang munafik. Ada tiga sifat dalam sebuah hadis dan empat dalam hadis yang lainnya. Nabi SAW menyatakan ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya munafik ada tiga. Kalau dia bicara, dia dusta. Kalau dia janji, dia ingkar. Kalau dia diamanati, dia khianat. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari menyatakan wa idza khosama fajaro, kalau dia bertengkar dia curang, dia licik. Ini tiga atau empat tanda munafik. Munafik yang empat ini itu munafik kecil. Kalau ada seorang muslim berdusta, kalau janji ingkar, kalau diamanati dia khianat. Orang muslim yang seperti itu enggak boleh ditembak dengan ayat orang munafik itu berada dalam kerak neraka. Enggak boleh, karena ayat itu untuk nifak besar, untuk yang kafir tapi lahiriahnya Islam. Adapun orang muslim yang lahiriahnya melakukan perbuatan dosa yang sering dilakukan oleh orang munafik, orang itu statusnya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena dia mengerjakan atau memiliki sifat-sifat munafik. Ya, boleh enggak kita cap orang tadi dengan sebutan ya munafik? Tidak boleh. Karena apa? Karena kita tidak tahu hakikat orang seperti itu yang sebenarnya. Kalau dia berdusta menurut pandangan kita, belum tentu dia meniatkan untuk berdusta. Sangat mungkin dia namanya bertauriah. Bertauriah itu mungkin berdiplomasi, mengatakan sesuatu dengan kalimat yang samar untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Itu bertauriah, dan untuk kondisi tertentu dibolehkan. Untuk kondisi tertentu, bahkan kadang-kadang berdusta bisa wajib untuk kondisi tertentu. Seperti umpama ada orang yang dikejar-kejar, mau dibunuh. Lalu kita sembunyikan, sembunyi itu di kamar saya. Gak lama kemudian datang orang bawa-bawa pedang, bawa-bawa golok. Kamu melihat si fulan? Kalau kita jujur, oh itu ada ngumpet di sana. Apa yang terjadi? Pembunuhan, dan pembunuhan haram. Kita gak bisa membela dia karena dia jagoan, kita lemah umpamanya. Satu-satu yang harus kita lakukan berdusta dengan mengatakan si fulan tidak ada di sini. Dusta enggak? Dusta. Tapi dusta dalam hal itu bisa wajib karena apa? Menyelamatkan atau menghindarkan sebuah dosa yang sangat besar. Tapi lebih utama kita bertauriyah. Imam Ahmad pernah mengalami hal itu. Datang orang, tolong sembunyikan saya, disembunyikan. Enggak lama kemudian datang orang. Melihat si fulan, Imam Ahmad menyatakan si fulan tidak ada di sini. Apa yang bisa dilakukan oleh si fulan di sini? Sambil nunjuk-nunjuk ke telapak tangannya. Imam Ahmad memaksudkan ucapannya tidak ada di sini itu tidak ada di telapak tangannya, tapi dia memahami tidak ada di tempat itu. Itu namanya bertauriyah. Ya. Kadang orang bertauriyah tapi dipandang sebagai sebuah kedustaan, lalu dicap dasar munafik. Tidak boleh. Oleh karena itulah dikhawatirkan apabila seseorang mengatakan ya kafir, ya munafik kepada orang lain, lalu orang yang dituduhnya sebenarnya tidak kafir, tidak munafik, tuduhan itu bisa berbalik kepada diri sendiri. Kalau kita melihat ada orang yang melakukan kemunafikan, tugas pertama kita adalah menasihatinya, mendakwahinya, bukan memvonisnya dengan vonis yang kemudian disebarkan ke tengah umat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi kita masuki waktu maghrib. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.